Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله نتكلم بمحسن الكتاب الملخص بشرح كتاب التوحيد مسيدة الأنباب من الشركي iradatul insan di amalihi dunya, termasuk kesyirikan seseorang beramal untuk menginginkan dunia. Nah, terakhir kita bacakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana dalam hal tersebut Nabi SAW menggambarkan tentang keadaan dua orang. Yang pertama, mintula bidunya, salah satu di antara pencari dunia, ya, sampai dia menghambakan dirinya kepada harta dunia, menghambakan dirinya kepada dinar, dirham, kepada pakaian-pakaian dan sejenisnya. Nah, sampai Nabi mengatakan ta'isa abdu dinar, celaka. Bahkan Rasul mengatakan ta'isa wan takas wa idha syika falan takosh. Ya, dia akan binasa dan celaka apabila dia tertusuk duri, maka dia tidak mampu untuk mengeluarkannya. Nah, ketika tertimpa kejelekan, dia tidak mampu keluar daripada kejelekan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan tentang salah seorang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur, ya, yang dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bersabar, ya, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun mendapatkan kelelahan, kecapean, keletihan, dia bersabar. Ya. Tujuannya adalah akhirat. Nah, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan siap ditempatkan di mana saja oleh penguasanya, pemimpinan jihadnya. Nah, dia tidak menampak-nampakkan diri, ingin dikenal oleh orang lain. Ditempatkan di mana saja, dia siap untuk melakukannya. Sehingga Allah berikan balasan dengan jannah, surga. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala munasabatu dzikril hadis bil bab. Korelasi penyebutan hadis dalam bab yang kita bahas. Anna fihi dammal 'amali li ajli dunya wa madhil 'amali li ajli akhirah. Sungguhnya dalam hadis ini merupakan celaan terhadap suatu amalan untuk mendapatkan dunia. Beramal untuk dunia banyak bentuknya. Apakah dia beramal untuk mendapatkan dinar, dirham, ya, atau yang sejenisnya, atau termasuk di antara beramal untuk dunia, nah, dia melakukan suatu amalan untuk misalkan kesembuhan penyakit yang dideritanya. Ini pun di antara bentuk beramal untuk dunia. Ya, Misalkan seorang dia berpuasa. Berpuasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi berpuasa supaya sehat badannya, misalkan. Nah, seorang misalkan melaksanakan sholat, tapi tujuannya itu untuk dunia, supaya segar badannya, sehat badannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini pun jadi akhirat nanti dia akan bernilai amalan yang dilakukannya, dikarenakan amalan yang dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk mendapatkan dunia. Nah, sekali lagi ini merupakan peringatan ya, dari bahayanya beramal soleh tapi diniatkan untuk mendapatkan kehidupan dunia. Nah, di akhirat nanti dia akan menilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Nah, kemudian Allah katakan, "Ulaika alladhina la yasalun fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Ya, hapus apa yang mereka lakukan dan batillah apa yang mereka lakukan. Nah, dikarenakan amalan yang dilakukannya hanya untuk mendapatkan dunia. Ma istafadu minal hadis, faedah apa saja yang diambil pada hadis ini? Yang pertama, damul amali li ajli dunia wa madhil amali li ajli akhirah. Tercelanya beramal untuk dunia dan pujian terhadap amalan untuk akhirat. Nah, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ya, orang yang beramal untuk dunia disebut sebagai hamba dunia. Rasulullah SAW menyatakan binasa dan celaka. Tapi ketika seorang beramal untuk akhirat, berjihad karena Allah Subhanahu Wa Taala, siap ditempatkan di mana saja, ya, sesuai dengan perintah pimpinannya, penguasanya, nah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan kebahagiaan, tuba kan Nabi SAW, jannah, surga, atau pohon yang ada di surga bagi orang yang semacam ini. Yang kedua, fadlu tawadhu, keutamaan sifat tawadhu, ya, perendah hati. Nah, bagaimana kita ambil fadlu tawadu ini? Dari hadis yang kita bacakan tadi, menunjukkan bahwasannya orang tadi yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tawadu. Ya. Dia tawadu, siap ditempatkan di mana saja. Tidak peduli apakah tempat yang ditugaskannya itu bisa membuat dirinya terkenal, ataukah tempat yang ditugaskannya membuat dirinya tidak dikenal. Nah, ya, ketika ditugaskan untuk berjaga, dia siap untuk melakukannya. Ditugaskan untuk berada di barisan paling belakang, ya, membantu yang kesusahan, membantu yang sakit dalam pasukan tersebut, dia pun siap untuk melakukannya. Tawadhu, berendah hati. Ya, tidak merasa, nah, wah, ini tempatnya tempat yang kurang menguntungkan. Nah, masa, ya, saya ditempatkan di belakang, enggak pantas. Jadi demikian. Nah, siap menerima perintah apa saja dari penguasa yang dipimpinannya. Nah, ketika jihad, ya, dan tentunya dengan sifat tawadhu ini, seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki sifat tawadu. Berendah hati. Nah, tidak menyombongkan diri. Yang ketiga, fadlul jihad fi sabilillah. Keutamaan jihad fi sabilillah. Sudah kita jelaskan, jihad fi sabilillah merupakan puncaknya urusan agama ini. Ra'sul amril Islam wa 'umudu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara Islam, tiangnya salat dan puncaknya adalah jihad. Nah, yang keempat, damu tarafi wa tana'um. Setelahnya, hidup bermewah-mewah dan bersenang-senang. Nah, wa malhul husuna wa rujula wal quwwah. Dan terpujinya hidup sederhana. Nah, walaupun dia kaya, tapi sederhana. Nabi SAW ketika menyebutkan salah dan munjiat, tiga perkara yang menyelamatkan, yaitu al-qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana, baik dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Ya, sederhana hidupnya, tidak berlebih-lebihan. Walaupun dia memiliki kekayaan, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak menyombongkan dirinya di hadapan yang lainnya. Nah, ya. Terpujinya hidup sederhana. Dan juga ar-rajulah, jantan. Nah, bukan pengecut. Wal-kuwah dan kuat. Lianna dhalika mimma yu'inu ala jihad fi sabilillah. Dikatakan itu semuanya di antara perkara yang membantu. Ya, menolong. Ya, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai kita sebagai laki-laki tapi muyu'ah, ya, menampakkan sifat manja-manja. Nah, tidak menampakkan kejantanan. Ya, manja, lemas, apalagi ya, gerak-gerik kita keperempuan-perempuanan. Ya. Nah, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitupun perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau kita sebagai laki-laki harus rujulah, jantan. Nah, yang sampai laki-laki tapi ya sifatnya keperempuan-perempuanan. Nah, dari gaya bahasa seperti perempuan misalkan. Nah, atau gerakan-gerakan tubuhnya seperti perempuan. Jangan. Ya. Apalagi dalam jihad fisabilillah. Tampakkan, ya, sikap jantannya, pemberani, ya, dan kuat, ya, membuat musuh-musuh gentar. Nah, barakallahu fikum. Masuk pada bab yang berikutnya, babun man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallah atau tahlili ma haramallah faqad takhadahum arbaba. Bab, barang siapa yang mentaati para ulama, mentaati para umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh telah menjadikan mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Dikarenakan ya, menghalalkan dan mengharamkan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak berserikat seorang pun dalam masalah ini. Barang siapa yang menghalalkan atau mengharamkan tanpa ada dalil dari kitab Allah atau sunnah Rasulullah SAW, maka sungguh telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang jadi menghalalkan atau mengharamkan, Nah, tanpa ada dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, sekali lagi dia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah. Dikarenakan menghalalkan mengharamkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mentaati orang yang menghalalkan ya, atau mengharamkan tanpa ada dalil daripada kitabullah dan sunnah Nabi SAW, maka sungguh dia telah menjadikan orang tersebut sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam penetapan hukum. Nah, yang semacam ini disebut dengan syirku ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullahu ta'ala munasabatu dhikri hadzal bab fi kitab tauhid. Korelasi penyebutan bab ini dalam kitab tauhid. Lama kanat ta'atu min anwa'il ibadah. Ketika ketaatan itu di antara macam-macam ibadah. Nabah al-musannif rahimahullahu bihadal bab ala wujub ihtisasil khaliq tabaraka wa ta'ala biha. Maka al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengingatkan dengan bab ini tentang wajibnya mengkhususkan al-khaliq Allah tabaraka wa ta'ala dalam peribadahan atau dalam ketaatan tersebut. Nah, ketaatan itu yang mutlak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yuta'u ahadun minal khalqi illa ila kanat ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillah. Dan sesungguhnya tidak boleh seorang pun ditaati dari makhluk ini kecuali apabila ketaatannya pada perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita mentaatinya. Tapi kalau perkara-perkara yang maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatul khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, bahwasannya menghalalkan atau mengharamkan, ini masuk ke dalam ibadah. Nah, dan dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang dilakukan oleh orang musyrikin, di mana orang musyrikin mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ketika itu dalam masalah bangkai. Nah, orang-orang musyrikin menghalalkan bangkai, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya. Sementara mereka menghalalkannya. Orang musyrikin mengatakan bahwasanya bangkai itu lebih berhak untuk dimakan. Nah, daripada hewan yang disembelih. Apa alasannya? Dikarenakan kalau hewan disembelih, kalian yang menyembelihnya. Sementara bangkai kata mereka, Allah yang menyembelihnya. Kata mereka. Sehingga bangkai lebih berhak untuk dimakan daripada hewan yang disembelih. Dan tentu. Nah, apa yang mereka ucapkan ini tidak ada sandarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Rasulullah s.a.w. Bahkan tapi ucapan-ucapan seperti hanya orang-orang majusi. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Makanlah dari hewan yang disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya ketika menyembelih, apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Dan janganlah kalian memakan daripada sembelihan-sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. وَإِنَّهُ لَفِسْقُ. Sungguh itu adalah kefasikan. Nah. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُهُونُ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادِلُكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Sungguh syaitan mewahyukan, membisikkan kepada teman-teman mereka, supaya mereka membantah kalian. Dan kalau seandainya kalian mentaati mereka, ya, mentaati orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, innakum la musyrikun, sungguh ya, engkau termasuk di antara orang-orang musyrik. Nah, kalau mentaati mereka dalam menghalalkan bangkai dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dari kalangan musyrikun. Nah, ini dalam hal menghalalkan yang haram atau sebaliknya, mengharamkan yang halal. Nah, maka mentaati para ulama, mentaati para penguasa dalam masalah ini, menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, termasuk kesyirikan. Nah, dan para ulama merinci apakah syiriknya syirik besar ataukah syiriknya syirik kecil. Ya. Kalau seandainya orang yang mentaati mereka mengetahui bahwasanya penguasa dan ulama tersebut menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia sengaja ya, mengikuti mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh mereka, maka ini syirik akbar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Ini kalau orang yang mentaati mereka, sekali lagi, yang mentaati ulama atau penguasa, mengetahui bahwasannya ulama atau penguasa tersebut, ya, dia menyisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka benar-benar menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mengetahui, kemudian sengaja mengikuti mereka, menghalalkan apa yang diharamkan oleh mereka, maka ini bisa mengeluarkan dari agama Islam. Syirkun akbar. Nah, yang kedua, kalau seandainya mereka ya, mengikuti para ulama, mengikuti para umara, penguasa, dan meyakini bahwasannya ini adalah haram, tidak boleh mengikuti apa yang dihalalkan ya, dan diharamkan oleh mereka ketika bertolak belakang dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan dia mengetahui ini adalah kesalahan, akan tetapi dia mengikuti dikatakan hawa nafsunya. Nah, dia khawatir dipecat misalkan. Nah, khawatir tidak mendapatkan bagian di harta dunia. Ya, dan karena dia mengetahui ini kemaksiatan, ini tidak boleh. Dan ini masuk dalam syirik yang kecil, syirkun asghar. Nah, ya, ketika dia mengetahui bahwasanya ini haram, tidak boleh mentaati ulama atau penguasa dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak boleh. Ya. Dia mengakui ini salah, tapi katakan hawa nafsu tadi. Nah, takut ini, takut itu. Nah, maka ini termasuk ke dalam syirik yang kecil, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, yang ketiga, kalau mentaati para penguasa, mentaati para ulama, dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasanya para ulama dan para umara tersebut menyisi syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mengira bahwasanya mereka berada di atas kebenaran, maka ini ma'dzur, diberikan udzur. Banyak mungkin di antara kaum muslimin, nah, menganggap apa yang dihalalkan oleh para ulama atau umara dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tidak mengetahui, ya, menganggap oh ini benar. Nah, ya, dia tidak mengetahui para ulama dan umaranya menyisi syariat Allah Subhanahu wa taala, dia mengira mereka berada di atas kebenaran. Nah, maka ini ma'dzur, diberikan udzur. Nah, yang keempat, mentaati ulama dan umara pada perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini perkara yang wajib. Nah, perkara yang wajib, mentaati ulama dan umara pada perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kemaksiatan tidak boleh, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, apalagi dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ya. Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Nah, ulil amri masuk ke dalamnya umara wal ulama. Nah, para penguasa dan juga para ulama. Ya. Sehingga sekali lagi, mentaati para ulama, para umara pada perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah, ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Nah, insyaAllah ini rinciannya. Rincian taat kepada ulama dan umara. Ya. Apakah wajib atau bagaimana rinciannya? Kalau taat kepada mereka dan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dalam keadaan dia mengetahui, ya. Tapi sengaja, nah, mentaati mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan. Mengharamkan apa yang dihalalkan, ini kesyirikan yang bisa mengeluarkan agama Islam. Sekali lagi. Ya. Tapi kalau dia mengikuti mereka dan meyakini ini adalah haram, ya, tidak boleh mentaati. Nah, para ulama, para umara dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengetahui tidak boleh ini. Ya. Dia mengakui terjatuh kepada kesalahan. Nah, bukan tapi karena hawa nafsunya, makanya syirik ya. Nah, kalau yang ketiga, dia mengikuti ulama umara dan menghalalkan yang haram, nah mengharamkan yang halal, tapi dia mengetahui, ya, bahwasanya ulama dan umara tersebut menyisi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan kebodohannya dia menyangka, ya, itu berada dalam kebenaran. Mudah-mudahan sama-sama ini bukan hulul. Nah, dikatakan dia bodoh tidak mengetahui. Ya, tapi enaknya dia berusaha untuk mengetahui agama ini. Ya, yang terakhir, kalau dia taat kepada ulama dan umara pada perkara yang bukan kemaksiatan, maka wajib. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini antara rincian berkenaan dengan ketaatan kepada ulama dan juga kepada umara. اللهم على الصواب نكتب الى هنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته